Anakku yang setia, engkau bertindak benar dengan menghampiriku ketika engkau lelah dan merasa beban dari banyak hal. Karena engkau mengetahui bahwa aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukan saja aku menyertaimu, aku akan memberikan kekuatan kepadamu ketika engkau lelah. Dan kuasa yang lebih banyak yang melampaui kebutuhan saat engkau lemah. Ketika engkau mempercayaiku, engkau akan dikuatkan kembali, sehingga engkau akan bangkit bagaikan raja wali yang terbang tinggi, berlari tanpa menjadi lesu, dan engkau akan berjalan tanpa menjadi lelah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam sertai hambamu saat di dekatmu. Amanlah jiwaku. Setiap jam ya Tuhan, engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksudmu, genapi janjimu di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat,